السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang bab hukuman orang yang mencuri dan hukuman orang yang melakukan begal atau yang sejenis dengannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita memasuki pasal yang baru terkait dengan haddu asyurb, hukuman orang yang minum minuman keras. Hukuman atas orang yang minum minuman keras. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan atas judul bab ini. Beliau berkata, yang dimaksud dengan minuman keras atau khamr dalam bahasa Al-Quran, dia adalah kullu syarabin, segala macam minuman, yudhibu al-aql, yang bisa menghilangkan akal dan melumpuhkan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk melakukan idrak, pengetahuan. Ya, jadi dia sesuatu yang menghilangkan akal dan menghilangkan menghilangkan kesadaran, ya, menghilangkan apa? Kesadaran. Minum khamr atau minum minuman keras, kata beliau, adalah haramun wa minal kabair. Dia adalah satu perbuatan yang haram dan masuk ke dalam definisi dosa-dosa yang besar. Dan begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, begitupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang dan memberikan peringatan keras dari yang namanya minuman-minuman keras atau minuman memabukkan. Misalnya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada dirimu tentang khamr dan judi. Katakanlah, di dalam keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa yang ada di dalam keduanya adalah lebih besar daripada manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih kepada sesuatu yang sifatnya mungkin keuntungan dunia saja, tetapi dampak kerusakan yang dimunculkan itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak, berbahaya, dan mengancam keutuhan masyarakat, ya, keutuhan kaum muslimin. Di ayat yang lain, surat Al-Ma'idah 90-91, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, rijusum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman keras itu, berjudi itu, lalu menyembelih untuk berhala, ya, mengundi nasib, melakukan undian, adalah satu perbuatan yang kotor, satu perbuatan yang haram, min amali syaitan, dan itu termasuk amalnya syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah oleh kalian agar kalian beruntung. Lalu Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya dengan minuman keras dan judi, setan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan memalingkan kalian dari mengingat Allah. Wa anis salati, dan dari melaksanakan salat. Para pemirsa Niaga TV, itu dua ayat dari Al-Qur'an. Belum lagi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi yang sangat banyak. Misal Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatun lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Siapa yang minum khamar tidak akan diterima salatnya 40 hari. Apabila dia bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Lalu apabila dia kembali minum khamar, Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Kalau dia bertobat dengan sebenarnya, Allah terima taubatnya. Apabila dia kembali lagi minum khamar untuk ketiga kalinya, tidak diterima salatnya 40 hari. Apabila dia bertobat, Allah terima taubatnya. Fa in ada ar-rabi'ata, tetapi kalau dia mengulanginya untuk keempat kalinya, lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Kalau sudah empat kali tidak akan diterima salatnya 40 hari. Fa in taba lam yatub Allahu alaihi, dan kalau seandainya dia bertobat, Allah tidak lagi menerima tobat orang tersebut. Wasaqahu min nahril khabal, dan dia akan diberikan minum dari nahril khabal. Ditanyakan apa itu nahrul khabal, maka dijawab, nahrun min sadidi ahli nar, yaitu sungai yang berisi nanah-nanah penduduk neraka. Ini tentunya ancaman yang tegas, para pemirsa Niaga TV. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an, pernah ditanyakan, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, apa itu tinatul khabal, dalam riwayat nahrul khabal. Maka beliau berkata, irku ahli nar, yaitu sungai yang di dalamnya terkumpul keringat penduduk neraka. Au asaratu ahli nar, ya, terkumpul di dalamnya apa namanya keringat, nanah, dan segala sesuatu yang berasal dari orang-orang yang ada atau disiksa di dalam neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wa man saqahu saghiran la ya'rifu halalahu min haramihi." Barang siapa yang meminumnya, menuangkannya, dan dia tidak membedakan yang halal dari yang haram, kana haqqan 'ala Allah ay yusqiyahu min tinatil khabal, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk orang itu minuman dari tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Tadi yang kita katakan yaitu satu sungai di neraka yang terkumpul di dalamnya nanah, keringat, ya, dan apa-apa yang keluar dari penduduk neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh beliau, laqad la'ana syaribal khamr wa kulla man syaraka fi tashili dzalik. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang yang minum khamr dan semua orang yang terlibat sehingga khamr itu tersajikan. Imam Abu Daud, Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat khamr, Allah melaknat orang yang meminumnya, Allah melaknat orang yang menuangkannya, Allah melaknat orang yang menjualnya, Allah melaknat orang yang membelinya, Allah melaknat orang yang memeras buah untuk dibuat khamr, Allah melaknat orang yang datang meminta diperaskan buah untuk dibuat khamr, Allah melaknat orang yang membawanya, dan Allah melaknat, ya, orang yang dibawakan kepadanya khamr. Jadi semua yang terkait dengan khamr itu mendapatkan laknat. Dan laknat sebagaimana kita sering sampaikan adalah at-tardu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat khamr dalam 10 bagiannya. Satu, orang yang memerasnya. Orang yang memeras. Jadi khamr itu kan kalau dia anggur itu diperas, ya, diambil airnya saja, dibuang apa namanya ampasnya. Ya, diperas kemudian diambil airnya. Allah melaknat orang yang telah memerasnya atau yang datang membawa buah untuk diperas, yang meminumnya, yang membawakannya, tujuan itu dibawa, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang memakan hasilnya, yang membelinya, baik yang membeli untuk dirinya ataupun yang membeli untuk orang lain. Semua yang terkait dengan khamr itu mendapatkan laknat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam banyak hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, barang siapa yang syaribal khamr, barang siapa yang meminum minuman keras, minum khamr, maka akan diharamkan atasnya kenikmatan untuk meminum khamr di akhirat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha. Barang siapa yang minum minuman keras di dunia dan dia tidak bertobat darinya, harramaha fil akhirah, maka Allah akan haramkan orang itu dari meminum minuman khamr di akhirat. Ya, di akhirat juga ada khamr. Tapi khamr yang tidak memabukkan, yang tersisa adalah tinggal kenikmatannya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, famata wa huwa yudminuha lam yatub minha lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi pecandu minuman keras dan dia belum bertobat, maka dia tidak akan pernah meminumnya kelak di akhirat. Dalam riwayat ma'asyiral muslimin, ada ancaman yang sangat serius terhadap orang-orang yang minum khamr. An yuslab minhu al-imanu thumma la ya'udu ilaih. Bahwa ketika orang minum khamr itu dicabut imannya, dan boleh jadi iman itu tidak kembali lagi kepada orang tersebut. Dalam riwayat Rasulullah berkata, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu beriman, ya tidaklah seorang peminum khamr itu beriman saat dia meminum khamr. Dalam riwayat para pemirsa Niaga TV, qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna intishara syurbiha alamatun min alamat qurbi qiyamis sa'ah. Dalam riwayat Nabi menyampaikan bahwa diminumnya khamr, ya tersebarnya orang-orang yang minum minuman keras adalah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu berkata, min asratis sa'ah an yazhara al-jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat munculnya fenomena kejahilan, artinya akan tersebar di tengah masyarakat fenomena tidak paham agama, tidak mengerti halal dan haram. Semakin sedikit ilmu, wa yazhar az-zina, muncul fenomena manusia berzina. Hari ini kita lihat ya bagaimana pergaulan bebas di antara remaja-remaja. Wa tushrab al-khamr, minuman keras diminum. Semakin sedikit kaum laki-laki, semakin banyak kaum wanita. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, wa qad haddadallahu ta'ala mustahilli syurbiha bi asma'a mukhtalifah bil maskhi ila yaumil qiyamah. Allah mengancam orang-orang yang menghalalkan khamr dengan ancaman yang besar. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Amir atau Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah berkata, la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Sungguh akan ada nanti di antara umatku satu kaum yang menghalalkan al-hira. Hira itu al-farj, yaitu perzinahan, dan sutra, dan minuman-minuman keras, dan alat-alat musik. Dan sungguh akan ada di antara umatku itu yang menghalalkan hal-hal tersebut, dia akan tinggal di atas-atas gunung, di mana datang kepadanya ke atas gunung itu para pengembala hewan, lalu mendatangi orang-orang yang tinggal di atas gunung tersebut meminta bantuan. Lalu mereka berkata ketika didatangi oleh orang-orang miskin, irji ilaina ghadan, datang lagi besok. Fayubayyituhumullah, di malam hari itu Allah menghukum orang-orang tersebut, yaitu yang menghalalkan kemaluan, artinya menghalalkan perzinahan, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan apalagi tadi alat-alat musik. Di malam hari Allah akan menghukum mereka. Allah akan hancurkan gunung yang ada di sekitar mereka. Wa yamsakh akharina qiradata wa khanazir ila yaumil qiyamah. Dan Allah akan mengubah wajah sebagian mereka itu qiradah menjadi kera dan babi. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Dan sebagian ulama mempermasalahkan status hadis ini. Dan Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika mengomentari hadis ini beliau berkata, waqad takal, dikatakan oleh Ibnu Hajar, ma khulasatuhu, yang singkatnya adalah annal haditha sahih indal khudak min ahlil ilmi bil hadis. Hadis ini kata Ibnu Hajar adalah hadis yang sahih, ya, menurut orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dari kalangan ahli hadis. Dalam riwayat Ma'asyiral Muslimin, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari, mirip dengan riwayat sebelumnya, di mana Rasulullah berkata, benar-benar manusia akan minum khamr, wa yusammunaha bighairi ismiha, dan mereka akan menamakan khamr itu bukan dengan namanya. Artinya namanya jadi banyak, beragam namanya. Wa yu'zaf 'ala ru'usihim bil ma'azib wal mughanniyat. Mereka meminum khamr sampai ditabuh musik dan bernyanyi wanita-wanita di sekitar mereka. Maka Allah tenggelamkan mereka ke bumi, dan sebagian yang lain wajah mereka Allah ubah menjadi kera dan babi. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib berkata, kullu syarabin askara kathiruhu haruma qaliluhu wa kathiruhu. Segala bentuk minuman yang kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun memabukkan. Kalau yang banyaknya, kalau diminum dalam jumlah banyak, dalam jumlah tertentu memabukkan, faqaliluhu wa kathiruhu haram. Maka baik sedikit ataupun banyak sama saja hukumnya, yaitu haram. Khamran kana au nabidhan au ghairahuma. Baik itu dalam bentuk khamr atau dalam bentuk nabidh, sejenis minuman nabidh, ya. Dikatakan di sini nabidh adalah yulqa at-tamr au zabib au asal fil ma, ya. Dimasukkan kismis atau kurma sampai menjadi manis air tersebut. Karena dimasukkan oleh apa tadi? Ada kurma atau kismis atau madu dan lain sebagainya. Ini lama-kelamaan bisa juga menjadi khamr. Selama belum jadi khamr masih bisa diminum. Tapi kalau sudah bersifat apa? Muskir, yaitu memabukkan, maka itu adalah apa? Khamr. Dan Imam Muslim, para pemirsa Niaga TV, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ditanya tentang al-bid'i. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa hukumnya al-bid'i? Wa huwa syarabun yusna' minal asl, yaitu sejenis minuman yang dibuat dari madu. Wal mizr, Nabi pun pernah ditanya tentang mizr. Ada bid'ah, ada mizr. Wa huwa syarabun yusna' minasy-sya'ir au dzurrah. Yaitu sejenis minuman yang dibuat dari gandum atau jagung. Maka Nabi berbalik bertanya, amuskirun huwa? apakah nama-nama yang kamu sebut itu memabukkan? Qala na'am. Mereka berkata, betul ya Rasulullah. Maka beliau berkata, kullu muskirin haramun. Segala yang memabukkan adalah haram. Ya. Inna 'alallahi 'azza wa jalla ahdan liman yashrab al-muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Dan Allah telah berjanji bagi siapapun yang minum minuman yang memabukkan, maka orang itu akan diberikan minum dari tinatul khabal yang tadi sudah kita baca. Tinatul khabal atau nahrul khabal sebagaimana tadi sudah kita bacakan adalah sungai yang ada di neraka, terkumpul di dalamnya cairan penduduk neraka baik berupa nanah, darah dan lain sebagainya. Itulah minuman yang akan diberikan kepada mereka yang minum khamr. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Rasulullah pernah ditanya tentang beta, maka beliau bertanya, beliau menjawab, kullu syarabin askara fa huwa haram. Segala bentuk minuman yang bisa memabukkan, maka dia adalah haram. Jadi, ini sudah disampaikan oleh Nabi, bahwa di akhir zaman, nama khamr itu diubah, diganti, ya mungkin untuk mengelabui dan lain sebagainya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi Ibnu Majah, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang kalau banyak memabukkan, maka sedikitnya pun memabukkan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib berkata, faman syariba, barang siapa yang minum minuman keras, wa huwa balighun, dalam kondisi dia sudah dewasa, aqilun, dia berakal, muslimun, dia seorang muslim, mukhtarun, dia melakukan itu atas keinginan sendiri, alimun bitahrimihi, dan dia sudah tahu haramnya khamar, lazimahul had, maka dia harus diberikan hukuman. Balik, dewasa, berakal, muslim, dia melakukan itu tanpa paksaan, dia tahu bahwa itu haram. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, orang itu dikenakan hukuman. Ya, orang itu dikenakan apa? Hukuman. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dipakot, jaa fi ahadith kathirah an iddah minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Telah datang terkait dengan hal itu hadis-hadis dari para sahabat. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah bersabda, man syaribal khamra fajliduhu. Barang siapa yang meminum khamr, maka deraklah dia, pukullah dia. Jadi ada hukuman atas orang yang minum khamr. Wa huwa arba'una jaldatan lil hurri wa ishruna lil abdi. Sedangkan hukuman peminum khamr adalah 40 kali deraan apabila dia seorang yang merdeka, dan 20 kali apabila dia seorang hamba sahaya. Bil aidi, boleh dipukulnya dengan tangan. Wan ni'ali, atau dengan sendal. Wa atrabith thiyabi, atau dengan ujung pakaian. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa beliau kana yadribu fil khamri, beliau menghukum orang yang minum khamr dengan pukulan. Bin ni'al, kadang dengan sendal. Wal jarid, kadang dengan pelepah kurma. Arba'in, yaitu sebanyak 4 kali. Dalam riwayat dikatakan, dan Abu Bakar As-Siddiq pun memukul 40 kali pukulan ketika menegakkan hukuman bagi peminum khamar. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu bis sauti, dan mungkin saja memukulnya dengan cambuk. Cambuk yang terbuat dari kulit, bisautu. Bisauti. Lakin in mata bisyab wajabat diyatuhu. Tapi kalau sampai meninggal gara-gara menggunakan cambuk, maka wajib membayar diat kepada keluarga yang meninggal tersebut. Dikatakan di sini alal qaul anna dharba bihi mumtani. Ini menurut pendapat yang mengatakan tidak boleh memukul dengan cambuk. Wa hadha yata'arad ma'a qawlihi wa yajuzus bisyab. Dan ini bertentangan sebenarnya dengan ucapan beliau. Beliau mengatakan boleh. Tetapi kok kalau terjadi kenapa-napa, kok malah harus bayar diat? Oleh karenanya dikatakan di sini, was-sahih al-mu'tamad jawazu darbi bihi. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, boleh menggunakan cambuk. Karena pernah dilakukan oleh sebagian sahabat, maka kalau terjadi apa-apa dalam 40 cambukan itu, dia tidak terkena boman atau pertanggung jawaban. Fa in ra'a an yazida fil hurri ila 80 fil abdi ila 40 jaza. Apabila di satu zaman seorang pemimpin memandang ingin menambahkan hukuman dari 40 kali menjadi 80 kali bagi orang yang merdeka, dari 20 kali menjadi 40 kali bagi hamba sahaya, mungkin saja. Bisa saja itu diterapkan. Karena kenapa? Itu pernah terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar. Ketika kaum muslimin semakin banyak, ada di antara mereka yang tinggal di gunung-gunung, menanam buah anggur, kemudian mereka tertarik untuk membuat khamar. Ya, tertipu oleh setan, maka dibuatlah khamar. Lalu mereka tersebar saat itu orang-orang minum khamar. Lalu untuk memberikan hukuman yang tegas, pernah Umar bin Khattab mencambuk sampai 80 kali pukulan. 80 kali. Makanya dikatakan fa in ra'a, apabila seorang pemimpin memandang an yazida fil hurri ila 80, dia menambahkan hukuman bagi orang yang merdeka sampai 80 kali pukulan, dan bagi seorang hamba sahaya sampai 40 kali pukulan, boleh. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi pernah mendera memukul orang yang minum khamar dengan menggunakan pelepah kurma atau sendal. Abu Bakar radhiyallahu taala an menjatuhkan hukuman 40 kali pukulan. Falamma kana Umar, di zaman Umar, wadanan nasu minar rifi wal qura, dan mereka tinggal di kampung dan di gunung-gunung. Qala ma tarawna fil jildil khamar, ya, maka saat itu Umar bertanya kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, ini gimana, ini orang makin banyak yang minum khamar, bagaimana pandanganmu wahai Abdurrahman? Maka beliau berkata, kalau menurut saya kita jatuhkan saja hukuman hudud yang paling ringan. Hukuman hudud yang paling ringan yang disebutkan secara teks dalam Al-Quran itu 80 jaldah, yaitu dalam haddul qadzaf. Kalau pemirsa Niaga TV masih ingat haddul qadzaf, 80 kali pukulan. Maka saat itu Umar memerintahkan agar dipukul dengan 80 kali pukulan. Baik para pemirsa Niaga TV, ini barangkali beberapa hal yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang telah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada pertanyaan masuk. Apa yang dimaksud orang yang beriman kepada qada dan qadar? Ya, beriman kepada qada dan qadar artinya dia yakin bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan dia meyakini bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk yang namanya qalam. Dan qalam ini adalah menuliskan takdir atau menuliskan apa-apa yang akan dilakukan oleh manusia. berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kita pun yakin bahwa Allah memberikan manusia begitu banyak peralatan untuk bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk bisa memilah dan memilih mana jalan yang hak, mana yang batil. Manusia diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Walaupun sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu akan menjadi satu kejadian apabila sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali jika Allah menghendaki. Maka Nabi berpesan kepada seorang sahabat, seandainya manusia bersepakat untuk mencelakakanmu, kamu tidak akan celaka kecuali memang Allah telah menakdirkanmu celaka. Sebaliknya, seandainya manusia sepakat untuk menyelamatkanmu, ya, kamu tidak akan selamat, ya, tidak akan celaka. Manusia sepakat mencelakakanmu, jika manusia sepakat mencelakakanmu, kamu tidak akan celaka kecuali sesuatu yang Allah takdirkan. Dan seandainya manusia sepakat untuk menyelamatkanmu, ya, kamu tidak akan selamat kecuali atas sesuatu yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tintanya sudah kering. Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Allahu a'lam bissawab. Baik, sepertinya pertanyaannya belum ada yang masuk lagi. Insyaallah kita jumpa di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.